kapankah kemenangan itu datang, jika engkau orang yang benar? Qul yawmal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa la hum yunzarun. Katakanlah, pada hari kemenangan itu, tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir keimanan mereka, dan mereka tidak diberi penangguhan. Fa'arid 'anhum wantazir innahum muntazirun. Maka berpalinglah engkau dari mereka dan tunggulah. Sesungguhnya mereka juga menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ayyuhan nabiyyuttaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Innallaha kana 'aliman hakima. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah, dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Wattabi' ma yuha ilayka min rabbik. Inna Allah kana bima ta'amaluna khabira. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dan bertakwalah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbaini fi jawfih, wa ma ja'ala azwajakumul la'i tuzahiruna minhunna ummahatikum. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. الله tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang benar. Udu'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'inda Allah, fa'in lam ta'lamu aba'ahum fa'ikhwanukum fid-din wa mawalikum. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu.